Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Roja, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 47 yang mengangkat tema anak dan menjaga lisan. Anak dan menjaga lisan. Sebagaimana telah maklum bahwa lisan itu adalah salah satu karunia Allah yang sangat besar kepada para hambanya. Bisa dibayangkan seandainya lisan itu tidak ada. Ya, bagaimana kita akan berkomunikasi? Walaupun ada kertas, ada pulpen, akan tetapi kalau kita tidak bisa berbicara, maka kita akan kesulitan. Nah, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan orang manakala kertas dan pulpen itu tidak ada? Ya. Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan seorang yang jauh, sedangkan kita pakai tulisan nggak mungkin ya untuk kita sampaikan kepada dia karena jarak. Akan tapi ketika ada lisan, kita bisa mengangkat suara kita dengan suara yang keras, berteriak. Ya. Seandainya tidak ada lisan, bagaimana orang akan memberitahu manakala dia dirampok, manakala dia na'udzubillahi min dzalik tenggelam. Ya. Bagaimana dia akan bisa berkomunikasi dengan baik seandainya lisan tidak ada? Ya. Makanya lisan adalah merupakan salah satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Akan tetapi, di balik karunia yang besar itu terdapat juga ujian yang besar. Ya. Setiap nikmat yang besar, di baliknya akan ada ujian yang besar. Karena lisan adalah nikmat yang besar, maka ujiannya juga besar. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Makanya Nabi SAW menjelaskan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang berjanji akan menjaga lisan dan kemaluannya, menjaga napa? Lisan dan kemaluannya, adman lahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin untuknya surga. Jadi, kalau kita mau berjanji menjaga lisan dan kemaluan, maka Nabi berjanji menjamin surga buat kita. Makanya, di dalam ajaran agama kita, kita dikasih aturan. aturan di dalam menjaga anggota tubuh termasuk menjaga lisan. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat yang sering kita dengar dibaca oleh para khatib, para ustadz, para da'i ketika membuka ceramahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, waqulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar dan yang lurus. Ini aturan ya. Ketika kita mau ngomong itu, kita disuruh ngomong ucapan yang benar. Ucapan yang lurus. Yaitu ucapan yang selalu bernilai kebaikan. Jadi kalau kita ngomong, ngomonglah dengan ngomong ucapan yang baik. Jelas landasannya, ilmunya ada, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Makanya seorang muslim yang dia betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus bisa menjaga lisannya. Makanya di situ Allah mengatakan, Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan juga hendaklah kalian berkata dengan kata-kata yang baik, yang benar, yang lurus. Makanya di dalam agama kita, seseorang itu dinilai bukan hanya dari ibadah lahiriahnya, ibadah mahdhahnya. Bukan hanya dinilai dari salatnya, bukan hanya dinilai dari puasanya, bukan hanya dinilai dari hajinya. Akan tetapi juga dinilai bagaimana dia menjaga lisannya. Kenyataannya ada orang-orang yang sudah haji berkali-kali tapi lisannya nyelekit. Kenapa nyelekit? Pedes. Ya, kalau ngomong itu pedes, gak bisa menjaga lisan. Itulah kenyataan. Itu kenyataan yang ada. Makanya kita harus hati-hati. Bahwa seseorang dinilai bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dilihat. Seorang dinilai bertakwa kepada Allah azza wa jal. Bukan hanya dilihat dari salatnya. Akan tetapi juga dilihat dari apanya? Dari lisannya. Apakah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau tidak? Kalau orang Jawa mengatakan ajining diri. Soko ing lati. Ya. Jadi kehormatan seseorang itu dinilai dari lati. Napa lati? Lisan. Ya. Makanya hati-hati. Di dalam agama kita, kita diperintahkan untuk menjaga lisan semaksimal mungkin. Kelihatannya tah sederhana. Ya. Menjaga lisan. Kelihatannya sederhana. Tapi nyatanya masih banyak di antara kita yang tidak menjaga lisan kita. Sering kita lupa untuk menjaga lisan. Terlebih lagi kalau sudah menjadi orang tua. Ketika belum jadi orang tua saja kita disuruh menjaga lisan, apalagi kalau sudah jadi orang tua. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang tua, yang memperhatikan kita akan semakin banyak. Terutama sinten? Terutama putra dan putri kita. Setiap ucapan yang diucapkan oleh orang tua, kebanyakan akan direkam oleh anak-anak kita. Ngomongnya baik yang direkam juga baik. Ngomongnya jelek yang direkam juga jelek. Makanya kalau orang tua terbiasa untuk mengucapkan yang baik-baik, insya Allah anak pun juga akan mengucapkan yang baik. Sebaliknya kalau anak mengucapkan, kalau orang tua terbiasa mengucapkan yang jelek, anak pun akan mengucapkan yang jelek. Makanya ini hati-hati. Kalau misalnya kita melihat, ya, melihat ada anak yang ngomongnya kok gak sopan. Ya, keluar kata-kata yang kasar-kasar. Ya, coba dilihat orang tuanya. Jangan-jangan memang orang tuanya di rumah juga sering ngomong kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar. Ya. Misalnya kita lihat ini anak kok sukanya bentak-bentak. Nah, kalau ngomong kok nggak bisa ngomong dengan suara yang lirih. Coba dilihat, jangan-jangan di rumahnya memang bapak ibunya setiap hari kerjaannya bentak. Maka ada pepatah mengatakan buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kecuali kalau dibawa kampret. Iya betul kan? Kecuali kalau dibawa kelawar. Kalau dibawa keluar ya mungkin sampai kemana? Ya buahnya, pohonnya di kedung bulu, nanti jatuhnya di kelapa sawit. Mungkin aja bisa aja. ya. Akan tetapi rata-rata kalau buah jatuh, ya, buah jatuh itu akan dekat-dekat dari pohonnya. Nah, kalau misalnya anak perilakunya jelek, coba lihat orang tuanya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah pesan, ya, buat kita terutama para orang tua. Kita semuanya terutama para orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana saja. Menjaga lisan itu prinsipnya sederhana. Kalau enggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Itu prinsipnya. Mudah apa enggak? Prinsipnya mudah enggak? Prinsipnya mudah, tapi prakteknya tidak mudah. Berbicara baik atau diam, itu saja. Makanya kalau orang yang beriman, ketika dia akan ngomong apa-apa, dipikir dulu. Mau ngomong sesuatu, dipikir dulu. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, ngomong dulu, baru mikir. Nah, itulah orang yang tidak beriman. Ngomongnya akeh, baru ngomong akeh, nembe mikir. Mau bener ora ya? Itu orang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, sebelum dia berbicara, dia akan berpikir dulu. Dia timbang masak-masak. Makanya orang yang beriman itu, berbicaranya tidak banyak. Ya, seperlunya. Kalau baik, berbicara. Kalau enggak baik, diam. Kita temukan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang luar biasa bisa menjaga lisannya sedemikian rupa. Beberapa kejadian dalam buku-buku sejarah, Nabi SAW pernah nuun sewu diompoli. Pernah diompoli. Diompoli sama cucunya. Apakah Nabi SAW marah-marah kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha untuk menjaga lisannya walaupun dalam momen-momen yang sulit. Nah, banyak di antara kita, maaf, kadang-kadang ya, bapak atau ibu sudah pakai baju yang bagus ya, sudah pakai busana yang rapi, tahu-tahu ditarik sama anak ya. Akhirnya bajunya jadi awut-awutan. Nah, banyak di antara kita marah seperti itu. Kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita. Atau misalnya anak ya, mainan air kemudian ngutahakan ya, ngutahakan gelas ya, atau mecahakan gelas ya, numpahkan air yang ada dalam gelas, atau misalnya memecahkan gelas atau memecahkan piring. Momen-momen seperti ini kadang-kadang seorang yang tidak terbiasa untuk mengucapkan kata-kata baik, yang keluar dari lisannya adalah omelan. Nah, kalau sudah keluar omelan, nun sewu, yang namanya isinya kebun binatang bisa keluar semua itu. Oke? Sing sikile papat, sing sikile napa malih, Bu? Sing sikile papat, sing sikile enam, sing sikile pitu, ya. Akan keluar semuanya. Yeah. Kenapa? Karena lisannya tidak terbiasa. Terus bagaimana, Ustaz, supaya kita terbiasa untuk menjaga lisan kita? Yeah. Semuanya itu akan berawal dari hati. Seorang akan bisa menjaga lisannya kalau hatinya bersih. Ini penting untuk kita pahami. Jadi kalau kita pengen yang keluar dari lisan kita baik, maka usahakanlah perbaiki hati. Semakin baik hati kita, yang keluar dari lisan kita semakin baik. Sebaliknya, semakin jelek dan semakin kotor hati kita, maka yang keluar dari lisan pun akan semakin kotor. Ada sebuah ungkapan Arab mengatakan, kullu ina'in bima fihi yandahu. Sebuah ungkapan Arab mengatakan, yang namanya ceret, ya, yang namanya poci, itu akan mengalirkan apa yang ada di dalamnya. Contoh sekarang ya, kalau misalnya ada gelas atau poci, isinya susu, yang keluar apa? Yang keluar susu. Ya. Kalau misalnya ada poci, isinya air putih, yang keluar air putih. Ada poci, ada gelas, isinya sirup, yang keluar sirup. Tapi nuhun sewu, Ada botol isinya air comberan. Yang keluar apa? Yang air keluar apa? Yang keluar air comberan. Apa mungkin botol isinya comberan ketika dituangkan keluarnya apa? Keluarnya susu. Tidak mungkin. Yeah. Makanya dari sinilah kita bisa memahami bahwa orang yang pengen lisannya baik, dia harus berusaha menjaga nopone hatinya. Semakin baik hati seseorang, semakin bersih hati seseorang, maka ucapan yang keluar dari lisannya pun akan semakin baik. Maka kita berusaha untuk menjaga hati kita masing-masing. Orang terbiasa untuk mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan. Ya, ini kadang-kadang maaf, ada sebagian orang tua itu memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Nah, apalagi kalau sedang lagi marah. Apalagi lagi marah sama anaknya. Kadang-kadang menggunakan nama-nama binatang, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau lagi jengkel sekali, manggil anaknya, anaknya bagus namanya, Ahmad misalnya. Ya. Bagus-bagus namanya Ahmad, dipanggilnya Del, Gudel. Nah, anak kok dipanggil apa? Gudel. Tahu Bu Gudel, Bu? Gudel itu adalah putranya siapa? Gudel itu anaknya kebo. Gudel itu anaknya kebo. Berarti kalau bapak manggil anaknya Gudel, berarti bapaknya... Nah, itu ibu yang ngomong sendiri itu. Makanya kalau mau ngomong apa-apa dipikir. Ya, manggil anaknya Gudel. Loh, sama saja berarti dia telah menyamakan dirinya dengan kebo. Karena Gudel itu anaknya kerbau. Makanya dari sini kita harus hati-hati. Seseorang kalau hatinya bersih, insya Allah ucapan yang keluar dari mulutnya pun akan bersih. Maka lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad SAW, setiap yang keluar dari lisannya bersih, bagus, sopan. Tidak kasar Nabi kita SAW. Kenapa? Karena hatinya bersih. Coba lihat Abu Jahal. Lihat Abu Lahab. Lihat orang-orang kafir. Lihat Fir'aun. Keluar yang keluar dari lisan mereka kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, ya, isinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati mereka hati yang kotor. Makanya hati-hatilah wahai para orang tua. Jadi, ketika orang tua terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, maka itu akan didengarkan dan akan direkam oleh anaknya. Maka persoalan menjaga lisan itu kembali kepada kebiasaan. Bagaimana kita membiasakan. Ini yang pertama tadi adalah supaya lisannya baik, hatinya harus baik. Kemudian setelah itu, cara yang kedua adalah pembiasaan. Jadi kalau kita ingin yang keluar dari lisan kita yang baik, kita harus terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Makanya tadi Nabi SAW berpesan, berkatalah yang baik atau diam. Sebaliknya, kalau orang terbiasa mengucapkan kata-kata yang kotor, maka yang akan keluar dari lisannya juga kata-kata yang kotor. Kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, maka akan terasa berat sekali keluar kata-kata yang kotor dari lisan kita. Itu kalau kita sudah terbiasa ngomongnya baik. Semakin baik kita terbiasa ngomong, maka akan semakin sulit kita mengeluarkan kata-kata yang jelek. Tapi sebaliknya, semakin kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang jelek, akan semakin berat lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mari kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, berusaha untuk membiasakan lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kita biasakan anak-anak kita untuk seperti itu. Misalnya, ya misal contoh, mau memulai apa-apa, biasakan lisan kita mengucapkan bismillah. Ya. Anak pun seperti itu. Ya, mau makan, biasakan ucapkan bismillah. Mau pakai baju, biasakan ucapkan bismillah. Mau keluar rumah, biasakan ucapkan bismillah. Ini contoh. Jadi membiasakan lisan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika akan melakukan sesuatu, membiasakan mengucapkan bismillah. Kemudian ketika mendapatkan nikmat, biasakan mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang anak-anak kan, begitu dapat hadiah, hore, gimana buatan? Atau asyik. Ya, kalau memang sekedar ungkapan kegembiraan, ya, tidak dilarang, akan tetapi membiasakan mengucapkan kalimat yang mulia dan berpahala lebih baik. Coba sekarang, ada orang dapat hadiah mengucapkan hore, sama orang dapat hadiah mengucapkan alhamdulillah, yang dapat pahala yang mana? Alhamdulillah. Ya, sudah senang dapat pahala pula. Makanya ini harus kita biasakan. Allah bisa karena biasa. Kita ketemu sama anak kita, kita melihat anak kita mendapatkan sesuatu, bisa menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan PR dengan benar. 10 PR dikerjakan dengan baik. Begitu selesai, dia mengucapkan yes. Ini kan biasanya anak-anak yes. Kita luruskan, nak. Bukan yes, nak. Tapi apa? Alhamdulillah. Ya udah, bi, alhamdulillah, yes. Yes, mending lah, ada alhamdulillah. Ya. Ini, jadi ketika akan memulai sesuatu, biasakan membaca bismillah. Ketika mendapatkan nikmat, biasakan mengucapkan alhamdulillah. Yeah. Kemudian, ketika berbuat kesalahan, biasakan mengucapkan astagfirullah. Misal, ya, anak-anak tukaran, ya, berkelahi, biasalah anak ya, cekcok sama adiknya, sama kakaknya. Setelah itu kan, saling kita anjurkan untuk saling minta maaf. Kemudian juga kita anjurkan, ayo nak istighfar, ucapkan astagfirullah. Ya. Kalau perlu, anak itu disuruh mengucapkan sampai kita dengar. Ya, supaya apa? Supaya terbiasa. Kadang-kadang kita cuma ngomong sama anak kita, ayo nak istighfar. Iya, iya. Anaknya ngomong iya, tapi ternyata dia nggak mengucapkan. Ya. Maka nggak apa-apa, kita biasakan anak kita untuk memperdengarkan istighfarnya. Ya. Ini adalah pembiasaan saja. Ya. Pembiasaan supaya dia ini terbiasa setelah melakukan kesalahan mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Kemudian, di antara yang perlu kita biasakan juga, kalau misalnya anak itu mendapatkan musibah. Kalau anak mendapatkan musibah, maka dibiasakan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, perlu kita biasakan anak seperti itu. Ketika mendapatkan musibah, apapun musibah itu, walaupun kecil. Jadi yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya ketika ada orang meninggal dunia. Ya. Misalnya HP-nya jatuh, ya enggak apa-apa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau misalnya apalah ya. Anak misalnya bukunya hilang, ya. Atau mainannya rusak dan seterusnya, enggak apa-apa, ya. Dibiasakan anak untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini. Dan kita juga sebagai orang tua membiasakan. Semakin kita sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu dalam keseharian kita, ketika mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, ketika memulai sesuatu mengucapkan bismillah, ketika ada musibah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika bersin mengucapkan apa, Bu? Bersin. Alhamdulillah. Orang yang dengar mengucapkan ya rahmukallah. Terus dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu tadi ada yang bersin kayaknya. Itu mengucapkan alhamdulillah enggak itu? Nah, ini intermezzo ya. Intermezzo. Pernah suatu saat ada seorang raja di istananya. Ada seorang raja di istananya. Di dalam istana, dari dalam istana dia mendengar ada suara ramai sekali di luar. Ya, ada suara ramai sekali di luar. Maka dia bertanya kepada, ada suara gemuruh. Nah, suara ramai gemuruh di luar. Maka dia bertanya, suara apa tadi? Bertanya kepada pengawalnya, suara apa tadi? Oh, itu suara... kalau nggak salah Imam Ahmad, kalau nggak salah. Oh, itu suaranya Imam Ahmad bersin. Masa sih bersin suaranya keras banget. Nah, ternyata apa? Jadi Imam Ahmad itu ketika lagi ngajar, ketika lagi ngisi pengajian, itu bersin. Nah, yang jawab muridnya itu puluhan ribu. Semuanya serentak mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi kayak suara kalau di sepak bola itu gol gitu ya. Ini tapi bukan gol, tapi apa? Mengucapkan yarhamukallah. Dan itu saling bersahut-sahutan. Karena saat itu belum ada speaker. belum ada speaker. Akhirnya sampai kedengaran ke istana, padahal Imam Ahmad ngisi pengajiannya di masjid. Karena apa? Karena terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya anak-anak kecil kita, walaupun masih bayi, kalau dia bersin, latih dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya kita punya bayi, ya bersin, ya tidak wajiblah bayi mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi kita membiasakan dia. Kita perdengarkan di telinga dia. Ketika dia bersin, kita mendengarkan alhamdulillah, nak, ucapkan alhamdulillah. Ya, walaupun dia belum bisa mengucapkan, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini. Jadi, ini di antara cara membiasakan anak untuk berkata baik. Yaitu, memperdengarkan dan juga membiasakan dia untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana solusinya kalau anak terpengaruh teman? Ini sering. Dan saya juga sering mengalami juga. Jadi, tahu-tahu anak pulang, kok mengucapkan kata-kata yang nggak pernah kita ajarkan sama anak? Ya, kadang-kadang, ini contoh ya, contoh. Misalnya anak tahu-tahu pulang ngomong sama adiknya cemen. Ibu tahu bu artinya cemen? Cemen itu artinya apa? Pengecut. Cemen itu artinya pengecut. Ini kan kata yang tidak baik. Nah, kita tanya sama anak loh, kamu dapat dari mana anak itu ucapan itu? Oh, dengar temennya. Wah, itu kan repot kan? Nah, sekarang bagaimana? Kalau misalnya anak dibiarkan, kalau anak tidak boleh keluar, nanti dia nggak bisa bermasyarakat. Nah, tapi kalau dia keluar bergaul sama temannya akan terpengaruh dengan kata-kata yang jelek. Ini bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah ketika anak itu keluar dan bermain misalnya dan masih bisa kita jangkau, maka kita ikut melihat mengawasi anak itu bermain. Misalnya anak kita lagi bermain dengan tetangganya. Kemudian di situ terjadi ucapan-ucapan kata-kata yang jelek. Tetangga kita yang ngomong anaknya tetangga. Kita ingatkan. Jadi jangan sampai kita ini gak peduli lah, itu anakku kok. Bukan anakku kok. Enggak, justru ketika kita mengingatkan anak tetangga itu, ya sama saja kita telah menyelamatkan anak kita dari pengaruh buruk anak tetangga. Maka jangan pernah kita merasa cuek, ya, gak peduli. Ada sebagian orang tua punya perasaan seperti itu, ah itu bukan anak saya kok, ya, itu bukan anak saya, terserah dia mau ngomong kayak gitu. Enggak, kita harus peduli. Karena ketika kita mengingatkan anak tetangga, sama saja kita telah berusaha menyelamatkan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak sudah pulang, kita ingatkan. Ya, kita jelaskan sama anak kita apa makna ucapan itu. Kadang-kadang anak itu cuma asbun. Nopo asbun? Asal bunyi. Ya, cuma ngelihat temannya ngomong kayak gitu, kemudian ikut-ikutan ngomong. Kita tanya sama anak kita. Nak, tahu nggak apa artinya cemen? Ya, pelan-pelan kita jelaskan sama dia. Ya, gak usah marah-marah dulu karena bisa jadi anak tidak tahu apa artinya, dia cuma ikut-ikutan temannya ngomong kayak gitu. Maka inilah peran orang tua, selalu mengawasi ucapan-ucapan yang keluar dari anaknya. Ketika ada keluar yang jelek, maka langsung diingatkan dengan cara yang baik, ya, bukan dengan emosional, tapi dijelaskan dengan ungkapan-ungkapan yang lembut sehingga anak bisa menerima. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa diajukan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya. Semoga dapat dipahamilah kita semuanya. Baik Ustaz, langsung kami akan angkat pertanyaan dari pendengar Radio Insani yang ada di Purbalingga. Dari hamba Allah yang dari Purbalingga, beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf di luar tema yang saya tanyakan, apakah seorang anak yang mendoakan orang tuanya yang non-muslim diperbolehkan? Dan ada yang mengatakan kalau doanya itu tidak akan sampai, Ustaz. Tafadhol. Bolehkah seorang anak mendoakan orang tuanya yang non-muslim? Bolehkah seorang anak mendoakan orang tuanya yang non-muslim? Tergantung apakah orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, isi doanya apa? Ya. Kalau misalnya orang tuanya ini masih hidup dan isi doanya adalah mendoakan hidayah supaya orang tuanya dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam, itu tidak apa-apa. Jadi kalau orang tuanya non-muslim, masih hidup, kemudian kita doakan isi doanya supaya orang tua dapat hidayah, ini tidak apa-apa. Atau misalnya orang tua kita masih hidup, non-muslim, sakit. Kita doakan supaya sembuh sakitnya. Boleh, tidak apa-apa. Ini adalah aturan yang pertama. Aturan yang pertama, kalau orang tua masih hidup, ya, kemudian didoakan supaya dapat hidayah atau supaya sembuh dari sakitnya, maka ini tidak apa-apa. Atau misalnya perjalanan jauh supaya selamat, tidak apa-apa. Akan tetapi, kalau ini aturan yang kedua, kalau misalnya orang tua itu sudah meninggal dan dia meninggalnya dalam keadaan non-muslim, maka tidak boleh didoakan supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, enggak boleh kita mendoakan orang tua kita yang meninggal dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan kafir, tidak boleh kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Enggak boleh. Kenapa? Karena dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh Allah gara-gara mendoakan pamannya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Siapa itu? Abu Thalib. Ya, jadi pamannya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan musyrik. Akan tetapi Nabi SAW pengen mendoakan pamannya karena sayangnya beliau kepada pamannya. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Seandainya engkau doakan pamanmu, kamu mintakan ampun pamanmu sampai 70 kali pun, tidak akan diampuni sama Allah. Karena meninggalnya dalam keadaan musyrik. Jadi jawabannya ada rincian, tergantung apakah masih hidup atau tidak, dan apa isi dari doanya yang dilantunkan oleh anak itu. Wallahu a'lam. Silakan, pertanyaan berikutnya. Namun saja jazakallahu khairan. Yang berikutnya Ustaz, datang dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ada keluarga yang orang tuanya sebagai penegak hukum dan anaknya juga di sekolah Islami, tapi orang tuanya kalau bicara kasar Ustaz, bagaimana yang demikian Ustaz? Tafadhal. Bagaimana yang demikian kalau ada seorang orang tua kerjanya di penegak hukum, anaknya disekolahkan di sekolah Islami, tapi orang tuanya ngomongnya kasar. Itu bagaimana Ustaz? Ada yang benar, ada yang keliru. Memasukkan anak ke sekolah Islam itu benar. Ucapan kasarnya itu yang keliru. Jadi jangan sampai nanti kita tidak adil. Ya, kemudian kita katakan, wah ngomongnya kasar kok masukkan anak ke sekolah Islam, tidak pantas. Sudah dikeluarkan aja anaknya, masukkan sekolah biasa. Itu salah. Ya. Jadi yang benar ya dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Orang tua itu memasukkan anaknya ke sekolah Islam benar. Tapi orang tua itu mengucapkan kata-kata yang keras, yang kasar, itu salah. Maka tugasnya ibunya atau istrinya, karena yang saya pahami dari pertanyaan itu adalah si bapak. Ya, si bapak yang ucapannya kasar. Nah, tugasnya istilah mengingatkan orang tuanya. Dan juga kalau perlu bukan hanya istrinya saja, termasuk anaknya. Ya, anaknya biasanya itu kalau orang tua mendapatkan nasihat dari anaknya, ya anak itu kan lugu ya. Ketika dia menyampaikan nasihat itu sering orang tua itu nggak bisa menolak, bahkan terharu. Nah, bahkan terharu ketika dinasihati sama anaknya. Maka di situ harus ada usaha bersama antara orang tua istri dalam hal ini juga dengan anaknya untuk mengingatkan bapaknya atau mengingatkan suaminya supaya bisa menjaga kata-katanya agar kata-katanya yang terucap dari lisannya adalah kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun dan yang dibenarkan oleh agama kita. Wallahu a'lam. Silakan. Namun saja jazakallahu khairan. Masih dari pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar Radio Insani Ustaz. Ada dua pertanyaan senada yang intinya menanyakan tentang bagaimana mendidik anak yang soleh. Namun di satu sisi lingkungannya belum mendukung Ustaz. Tafadhal. Bagaimana mendidik anak yang soleh tapi lingkungannya belum baik? Tergantung lingkungan mana. Lingkungan rumah, ya maksudnya di dalam rumah, atau lingkungan tetangga-tetangganya. Ya. Kalau lingkungan di dalam rumahnya tidak baik, ya harus diperbaiki. Mau gak mau dia harus perbaiki. Orang tuanya, ya bapaknya, ibunya harus mau perbaiki. Kakeknya, neneknya, yang ada di situ, diperbaiki. Itu kalau lingkungannya, lingkungan di sekeliling rumah, ya maksudnya tetangga-tetangga, ini juga harus ada peran aktif dari orang tua untuk ikut mewarnai tetangganya. Itulah salah satu manfaat bertetangga. Jadi salah satu manfaat bertetangga adalah mengingatkan, saling mengingatkan. Ya. Salah satu manfaat bertetangga adalah saling mengingatkan ketika tetangga melakukan kekeliruan. Maka Anda sebagai ya, sebagai orang tua yang ingin memiliki anak yang baik, Anda harus berperan aktif untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya, ya, untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangganya supaya mengucapkan kata-kata yang baik. Seandainya itu sudah diusahakan, dan sudah lama diusahakan, akan tetapi tidak atau belum kelihatan hasilnya, dan Anda punya kemampuan untuk pindah, maka pindahlah mencari lingkungan yang lebih baik. Nah, itu kalau misalnya Anda sudah merasa tidak mampu untuk memperbaiki tetangga, ya, dan Anda punya dana untuk pindah, maka lebih baik pindah mencari tempat yang lingkungannya lebih Islami. Itu kalau mampu. Ya, itu kalau mampu punya dana dan Anda sudah merasa tidak sanggup untuk memperbaiki tetangga-tetangga. Tapi kalau Anda masih sanggup, maka lebih baik Anda berada di situ, berusaha untuk memperbaiki tetangga, sehingga dengan demikian akan semakin banyak orang-orang yang baik. Ya, karena juga dilematis juga, kalau misalnya orang yang baik itu mereka ngumpul sendiri, ya, terus siapa yang akan memperbaiki orang-orang yang jelek-jelek? Ya, orang-orang yang buruk-buruk akhlaknya, siapa yang mau memperbaiki? Akan tetapi ya tadi seperti yang saya katakan, situasional, kondisional tergantung bagaimana kondisi Anda, keluarga Anda, kemampuan Anda dalam menegur dan juga kemampuan finansial Anda. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Baik Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan untuk TV Roja Jakarta. Tafadhol. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pertanyaan yang pertama kami bacakan dari Bianca di Bogor. Ustaz, saya mempunyai anak perempuan yang saat ini usianya 14 tahun. Anak saya ini kalau lagi ada masalah, tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saya atau ayah. Saya khawatir dengan anak saya ini Ustaz, karena beberapa kali ia sempat mencoba untuk bunuh diri. Saya mohon nasihat dari Ustaz. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Ini bertanya tentang anak yang punya sifat tertutup, ya, punya sifat tertutup sehingga dia jarang menceritakan masalah yang dialami oleh dia. Itu bagaimana sikap orang tua? Pertama, ya, anak itu tertutup, bisa jadi itu memang pembawaan dia, gawan bayi, ya, sifat pembawaan ketika sejak dari bayi. Akan tetapi, ya, itu bisa dirubah. Hal itu bisa dirubah dengan kesabaran dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kesabaran orang tua untuk bisa merubah sifat itu. Bagaimana anak bisa merubah sifat ketertutupan dia? Tentunya pertama kali, Anda harus berusaha membuat anak itu merasa nyaman ketika berdekatan dengan Anda. Jadi anak itu merasa diayomi oleh orang tuanya. Anak itu merasa ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Anak itu merasa ketika berada di samping Anda, dia merasa nyaman, merasa tenang. Sehingga dia itu merasa enjoy, merasa tenang, merasa nikmat untuk menceritakan apa yang dialami kepada Anda. Nah, bagaimana caranya menciptakan suasana seperti ini? Maka Anda harus lebih melipat gandakan rasa kasih sayang Anda kepada anak. Memperbaiki tutur kata Anda kepada anak. Dan juga jangan mudah-mudah untuk marah kepada anak ketika anak mulai cerita sama Anda. Walaupun dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang anak itu tertutup sama orang tuanya karena takut. Nah, kalau saya cerita kayak gini nanti saya malah dimarahi sama anak, sama orang tua saya. Maka disinilah peran orang tua untuk tidak mudah terpancing emosinya. Walaupun anak melakukan kesalahan. Pertama kali, buatlah anak itu merasa nyaman untuk bercerita sama Anda. Ya. Kemudian, kalau memang dia melakukan kesalahan, namun dia mau jujur menceritakan kesalahannya, apresiasilah kejujuran dia. Keterbukaan dia. Sampaikan sama anak, "Nak, saya merasa gembira sekali, merasa senang sekali. Kamu mau bercerita sama bapak, sama ibu." Ya. Besok-besok kamu kalau ada masalah cerita saja sama bapak dan ibu, nggak usah takut-takut. Ya. Kalau memang itu sebuah kesalahan, Anda apresiasi terlebih dahulu keterbukaannya. Setelah itu baru kemudian kalau memang ada yang perlu diluruskan dengan cara yang baik. Ya, misalnya dikatakan, "Nak, kamu kemarin melakukan seperti ini. Sebaiknya untuk kedepannya yang seperti itu dihindari karena dalam agama kita perbuatan itu dilarang, ya tidak baik, akan berefek negatif." Jadi dengan kata-kata yang lembut Anda berusaha untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh anak Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan. Nah, Ustaz, assalamualaikum, dan tanya sebenarnya dari Muzaki di Dumai. Ustaz, bolehkah kita membatasi jumlah anak untuk menjaga emosi dalam berkata-kata kepada anak? Karena semenjak Ana mempunyai 4 anak, emosi Ana suka tak terkontrol. Dan anak yang terakhir pun suka teriak-teriak dan membentak. Lisannya tidak terjaga. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Bolehkah membatasi jumlah anak untuk menjaga emosi? Wallahu a'lam, kalau menurut saya sumber permasalahannya bukan di banyak anak atau sedikit anak. Ya. Jadi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya bukan di banyak anak atau sedikit anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak juga orang-orang yang anaknya cuma satu tapi emosional. Sebaliknya ada, ya, ada orang-orang yang anaknya banyak tapi tidak emosional. Artinya bukan masalah anaknya banyak atau tidak. Akan tetapi adalah masalah kepribadian. Masalah kepribadian yang dimiliki oleh orang tuanya. Makanya tadi sudah saya katakan, ya, kata-kata yang kotor, gampang marah, itu berawal dari hati yang tidak baik, yang belum bersih. Makanya kita harus berusaha untuk menjaga kebersihan hati kita. Biasanya, ya, keluar kata-kata yang kasar atau emosi itu karena misalnya anak ini berpola ini, anak ini berpola ini, anak ini melakukan itu, dan sebagainya. Sehingga kita ini jengkel. Nah, berarti hatinya harus diperbaiki. Kita harus memperbaiki hati kita dengan menghadirkan perasaan bahwa banyaknya anak adalah sebuah karunia dari Allah Azza wa Jal. Masa dapat karunia marah-marah? Ya. Akan tetapi tetap perlu diatur, ya. Tetap perlu diatur. Ya. Jadi jangan sampai anaknya itu setiap tahun lahir terus. Ya. Adiknya belum selesai, wis kesundul maning. Itu dalam agama kita, ya, kurang dibenarkan cara seperti itu. Ya. Baru nikah 11 tahun anaknya sudah 11. Bikin apa? Bikin kesebelasan. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an diatur, ya, anak itu diatur. Anak itu diatur. Makanya kan proses menyusui berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilaini. 2 tahun berturut-turut secara sempurna. Berarti kan 12 bulan tambah 12 bulan, 24 bulan. Jadi setelah menyusui 2 tahun, kalau pengen bikin anak lagi enggak apa-apa gitu loh. Berarti kan kalau dihitung-hitung anak di dalam perut ibunya kan sekitar 9 bulan nggih. Ya katakanlah 1 tahun lah. Berarti kan kira-kira jarak yang ideal minimal jarak yang ideal antara anak pertama dengan yang kedua berapa tahun? 3 tahun. 2 tahun menyusui tambah 1 tahun hamil. Idealnya seperti itu, 3 tahun, ya. Lah ini anak pertama baru menyusu 2 bulan wis kesundul. Ini gimana ini? Ya. Ya, yang seperti ini harus diperbaiki. Makanya kalau menurut saya masalahnya itu bukan di banyak anak. Yang pertama masalahnya adalah karena perasaan hati yang kurang baik. Ini yang pertama. Yang kedua karena pengaturannya. Ya, karena ya bisa panjenengan bayangkan ya, 4 anak usianya, anak pertama 4 tahun, anak yang kedua usianya 3 tahun, anak yang ketiga usianya 2 tahun, anak yang keempat usianya 1 tahun. Ya bisa dibayangkan. Ya, bagaimana repotnya? Ya, itu karena tidak ngatur, karena tidak mengatur jarak kelahiran. Jadi di dalam agama kita pengaturan jarak kelahiran itu diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh adalah memutus kelahiran tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Itu yang tidak boleh. Yeah. Jadi memutus, nggak mau nambah anak tanpa ada alasan yang diterima oleh agama. Itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya sekedar mengatur jaraknya, bahkan kalaupun ada sebagian orang tua yang merasa berat, ya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, dia atur lebih dari itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kalau niatnya adalah untuk supaya pendidikannya anak supaya lebih baik misalnya. Yang penting tidak dibatasi, diputus sama sekali. Ya, kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, silakan. Baik Ustaz, kami kembali berikan kesempatan, satu kesempatan untuk radio, maaf, TV Roja Jakarta. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini dari pendengar dan pemirsa TV Roja. Pada kesempatan kali ini kami bacakan, Ustaz, anak saya umurnya 16 tahun, dia sering membolos sekolah, tidak mau belajar di sekolah, sudah kami nasihatin dengan cara yang baik, tidak bisa. Dengan cara yang kasar pun, dia tetap tidak bisa dan tidak mau menurut. Bagaimana solusinya? Barakallahu fikum. Solusinya dicari sebabnya, kenapa anak gak mau sekolah. Jadi anak gak mau sekolah karena apa? Mungkin karena gurunya gurunya galak mungkin. Ya, istilah sekarang itu gurunya killer. Gurunya nopo? Killer, ya. Atau mungkin dia dinakali sama teman-temannya. Atau mungkin karena dia malas belajar. Jadi dicari dulu. Dicari dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya mungkin karena gurunya galak, maka datang, solusinya datang kepada gurunya menyampaikan masukan atau kepada kepala sekolahnya. Kalau teman-temannya nakal dan nggak bisa dinasehati, mencari sekolah yang lain. Ya, kalau malas belajar, pemicunya maka dimotivasi ya. Dimotivasi si anak itu dengan hadis-hadis atau ayat-ayat atau perkataan ulama yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu, terutama ilmu agama. Jadi jawabannya tergantung apa pemicunya anak tidak mau sekolah. Silakan. Nah Ustaz, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang kami angkat dari pendengar Radio Bas FM Salatiga yang di SMS-kan dari Bu Rohmi yang ada di Salatiga Ustaz. Beliau menanyakan, ketika anak tetangga lisannya tajam, apakah boleh kami sebagai tetangga menasehati karena kami melihat orang tuanya tidak peduli atau karena tidak ada waktu karena sibuk Ustaz? Tafadhol. Apakah boleh menasehati anak tetangga? Tadi sudah saya sampaikan, bukan boleh, tapi harus. Ya, apalagi kalau misalnya orang tuanya anak tetangga itu ternyata tidak peduli. Ya kalau misalnya orang tuanya nggak peduli, kita nggak peduli, siapa yang akan peduli kalau kayak gitu? Maka itu adalah sebuah keharusan, itulah konsekuensi bertetangga. Jadi konsekuensi bertetangga adalah kita berusaha untuk menjelaskan, untuk saling menasehati sesama kita. Saling menasehati sesama tetangga dan sesama anak tetangga. Jadi itu termasuk kemungkaran yang harus diingkari. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa dzalika athful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya, dan itulah tingkat keimanan yang paling rendah. Jadi itu kemungkaran, anak tetangga mengucapkan kata-kata yang kotor itu kemungkaran. Kita harus ingatkan. Akan tetapi perlu diperhatikan caranya yang baik. Ya, jangan sampai nanti gara-gara seperti itu kemudian jadi cekcok antar tetangga, itu juga repot juga. Maka juga harus diperhatikan cara untuk menyampaikannya. Dan Anda sebagai orang tua, kalau anak Anda diingatkan sama orang lain, seharusnya Anda mengucapkan terima kasih. Ya, ada sebagian orang tua nggak terima. Oh, ora terima aku, masa anakku diomongi. Loh, subhanallah. Bukan ora terima, seharusnya malah terima. Loh, dinasehati yuk. Bersyukur sekali kalau saya ucapkan sama yang nasihati anak saya, alhamdulillah jazakallah khairan, terima kasih banyak. Ya, anak saya sudah diingatkan, harus seperti itu. Makanya ini sering saya sampaikan di lingkungan sama santri-santri, ya sama jamaah pengajian, sama tetangga. Saya katakan sama mereka, gak usah takut untuk nasihati anak ustad. Ya, anak ustad kalau salah diingatkan, gak apa-apa, gak usah takut. Ya. Malah saya berterima kasih. Jangan mentang-mentang anak kiai kemudian dikiranya melakukan apa saja boleh. Enggak. Ya, justru kalau misalnya ada anaknya tokoh agama melakukan kesalahan, maka harus ada yang mengingatkan. Ya, jamaahnya mengingatkan atau tetangganya mengingatkan, akan tetapi tentunya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang